Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyadu an la ilaha ilallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ihwanih. Para ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, para jamaah Masjid Al-Ikhlas Duku Bima di Bekasi yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita diperkenankan kembali oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk menelaah ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala dan pesan-pesan yang disampaikan oleh Allah kepada kita. Dan sebagaimana pernah saya sampaikan bahwasanya surat Al-Ma'idah ini banyak berbicara tentang masalah ahkam fikhiyah, tentang hukum-hukum fikih. Dan pada kesempatan bagi ini kita akan bahas dua masalah fikih berkaitan ayat keempat dan ayat kelima, yaitu ayat keempat berkaitan tentang masalah berburu hewan buruan, kemudian bagaimana hukum-hukum berkaitan dengannya, dan yang ayat kelima berkaitan tentang masalah sembelihan ahlul kitab, ya, dan juga menikahi wanita ahli kitab. Insyaallah akan kita bahas dalam ini dan waktu itu. Ayo. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati oleh Subhanahu wa ta'ala, kita masuk pada ayat yang keempat. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, yas'alunaka madza uhilla lahum, yaitu mereka bertanya kepada engkau wahai Muhammad tentang apa yang dihalalkan bagi mereka. Kul uhilla lahum at-tayyibat, ya. Kul uhilla lakum at-tayyibat, ya. Dan katakanlah bahwasanya dihalalkan bagi kalian perkara-perkara yang baik. Wa ma 'allamtum min al-jawarihi mukallibina tu'allimunahunna mimma 'alamakumullah, ya. Demikian juga yang dihalalkan bagi kalian selain yang baik-baik, perkara yang baik-baik, makanan yang baik. Demikian juga buruan yang ditangkap oleh binatang pemburu yang telah kamu latih untuk berburu. Ya, yang telah kamu. Mimma 'alamakumullah, dari apa yang Allah ajarkan kepada kalian, ilmu tentang mengajari hewan dalam berburu. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Fakulu mimma amsakna 'alaikum", ya. Maka makanlah dari buruan yang ditangkap oleh hewan-hewan buruan kalian untuk kalian. Wadzkuru smallahi alaihi, dan sebutkanlah nama Allah ketika kalian melepaskan hewan buruan tersebut. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah. Innallaha sari'ul hisab, sungguhnya Allah cepat hisab dan dalam perhitungannya. Ini ayat, banyak sekali masalah fikih berkaitan dengan ayat ini, tapi kita nyinggung sebagian saja, tidak seluruhnya. Yang pertama, sebelumnya ayat ketiga, ya, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang perkara-perkara yang haram. Hurimat 'alaikumul maitatu waddamu walahmul khinziri wa ma uhilla li ghairillahi bihi wal mukhanniqatu wal mawqudatu wal mutaraddiyatu wan natihatu wa ma akala sab'u illa ma dzakaitum, sebagaimana kita jelaskan pada pertemuan lalu. Dihalalkan bagi kalian bangkai, dihalalkan bagi kalian daging babi, dihalalkan bagi kalian darah yang mengalir, diharamkan bagi kalian bangkai, diharamkan bagi kalian daging babi, diharamkan bagi kalian darah yang mengalir, diharamkan bagi kalian hewan yang terjatuh, yang tertanduk, dan yang lainnya. Sudah kita jelaskan perkara-perkara yang haram. Setelah itu Allah menjelaskan perkara yang halal. Yas'alunaka madza uhilla lahum, mereka bertanya kepada engkau tentang apa yang dihalalkan bagi mereka. Dan ini metode Al-Quran, setelah menyebutkan perkara-perkara yang haram, Al-Quran menyebutkan perkara yang halal, ya. Karena kalau orang disebut ini haram, ini haram, ini haram, ini haram, terkadang dia jadi benci dengan syariat. Kenapa syariat banyak yang haram, ya? Maka Al-Quran perlu menjelaskan bahwasanya halal banyak, ya. Halal itu banyak sekali. Makanya Allah mengatakan kul uhilla lakum at-tayyibat, semua yang baik-baik halal. Semua yang baik-baik adalah halal. Jadi tidak perlu disebut satu persatu. Allah tidak menyebut satu persatu. Katakanlah yang perkara-perkara yang baik ini sangat banyak, ya. Yang halal sangat banyak, ya. Yang halal sangat banyak. Dan ini dari bahwasanya hukum asal sesuatu yang baik, hukum asal makanan yang baik adalah halal. Ya, karena Allah ketika menyebutkan kulohilalakum taibat, katakan dihalalkan bagi kalian taibat, perkara-perkara yang baik, ya, Allah menyebutkan illah, sebab penghalalannya karena perkara-perkara tersebut yang baik. Oleh karena seorang ketika mengajarkan syariat, dia menggunakan metode tersebut. Kalau disebutkan yang haram, sebutkan yang halal, ya. Sebutkan yang terlarang, sebutkan jalan solusinya, ya. Dan ini sering dalam Al-Quran demikian, dan juga Nabi SAW juga memberi contoh demikian. Kalau sudah sebutkan yang haram, Nabi SAW berikan solusi, ya. Kemudian, jadi segala perkara yang baik, hukum asalnya adalah halal. Tidak memberi mudarat kepada tubuh, tidak memberikan mudarat kepada agama, tidak memberi mudarat kepada akal, ya, maka hukum asalnya adalah halal. Setelah itu kata Allah, wa ma 'allamtum minal jawarihi, dan apa yang kalian ajarkan minal jawarihi, jawarih maksudnya adalah hewan-hewan buruan, ya, hewan-hewan buruan, mukallibina, yang kalian dalam kondisi mengajari anjing-anjing buruan tersebut, tu'allimunahunna, kalian mengajarkan hewan-hewan tersebut, mimma 'allamakumullah, dari apa yang Allah ajarkan kepada kalian. Ya. Al-jawarih di sini, ya, jamak dari jarihah, ya. Al-jawarih maksudnya adalah al-jarihah adalah hewan pemburu. Hewan pemburu. Pemburu. Di sini ada khilaf di kalangan para ulama, khilaf. Ya. Apakah hanya anjing saja, atau kita tidak usah kita sebutkan aja bahwasanya hewan pemburu di sini umum, ya, umum mencakup seluruh hewan pemburu yang bisa diajar. Oleh karenanya di antaranya misalnya elang misalnya. Yang paling jelas adalah anjing yang paling sering, ya. Anjing, kemudian misalnya macan misalnya, ya. Misalnya serigala, ya. Dan lain-lain, ya. Semua yang bisa diajar untuk berburu maka masuk dalam al-jawarih, ya, al-jarihah, yang maksud daripada hewan berburu, ya. Kemudian kata Allah mukallibin, maksudnya kalian melatih anjing-anjing, ya. Mukallibin dari kata kalb, ya. Kalb dari kata lafal kalb, kaf lam ba, ya, atau kalb. Kalb ini bisa diartikan anjing, bisa diartikan apa namanya, keras, yaitu kalian melatih dengan keras, ya. Kalb dalam kurung anjing, yaitu kalian mengajari anjing-anjing tersebut, ya. Tetapi penyebutan anjing di sini ala sabilil ghalib, ya, ala sabilil ghalib, yaitu karena yang dominan sebagai contoh, bukan pembatasan. Karena sebagian ulama mengatakan ini maksud cuma anjing aja yang boleh dilatih. Pendapat yang benar, seluruh hewan yang bisa untuk dilatih berburu boleh masuk dalam ayat ini. Boleh digunakan untuk berburu, bukan cuma berkaitan dengan anjing. Adapun Allah menyebutkan anjing di sini sebagaimana salah satu pendapat, karena anjing itulah yang sering digunakan untuk berburu. Anjing mudah dilatih. Kemudian yang paling banyak digunakan untuk berburu adalah anjing, tetapi bukan membatasi bahwasanya selain anjing tidak boleh. Oleh karena yang benar, ini semua boleh. Di antara dalil juga, ya, dalam hadis Adi bin Hatim, dia bertanya, ya Rasulullah, ya, dia bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang al-bazi, yaitu, ya Rasulullah, apakah boleh saya berburu dengan al-bazi, ya. Dia bertanya, ya Rasulullah, kata beliau, sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Saidil Bazi. Artinya saya bertanya kepada Rasulullah sallam tentang buruan elang. Bagaimana hukumnya? Nabi menjawab sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma amsaka alaika faqul, ma amsaka alaika faqul, apa yang dia tangkap untukmu maka makanlah. Maka makanlah. Jadi halal. Baik. Jadi yang benar bahwasanya al-jawarih di sini adalah hewan pemburu secara umum, ya. Semua yang dijadikan hewan pemburu boleh digunakan untuk berburu dan hasil buruannya adalah halal. Kemudian Allah berfirman melanjutkan, kata Allah, tu'allimunahunna. Yang kalian mengajari hewan-hewan buruan tersebut. Di sini Allah mengulangi ilmu dua kali. Perhatikan sini. Allah mengatakan tu'allimunahunna. Sebelumnya Allah mengatakan wa ma'allamtum. Apa yang kalian ajari dari hewan-hewan buruan, kalian mengajarinya tu'allimunahunna. Allah tekankan lagi, kalian mengajari hewan-hewan buruan tersebut. Kenapa diulang, ya, tu'allimunahunna 'allimtum? Sebagian ulama mengatakan bahwasanya ini persyaratan, ya. Syarat, ya. Lafal kalian mengajarinya, nah, diulang sebagai penekanan, yaitu kalian maksudnya benar-benar harus mengajari hewan-hewan tersebut, bukan asal-asalan. Karena kalau asal-asalan hewan tersebut tidak merasa diajari, sehingga dia makan untuk dia, bukan untuk kalian. Nah, kalau hewan tersebut makan untuk dia, berarti haram bagi kalian. Jadi kalian harus benar-benar mengajari, ya, mengajar hewan tersebut. Sebagaimana mengatakan, perhatikan, jika hewan saja, ya, harus diajari dengan benar, bagaimana lagi dengan manusia? Bagaimana lagi dengan ilmu agama? Maka harus lebih hati-hati lagi. Ini isyarat seorang harus selektif tatkala belajar ilmu dunia apapun, selektif. Agar kita benar-benar paham tentang ilmu dunia, apalagi ilmu agama, maka harus lebih selektif. Sementara Allah menyuruh kalau ngajarin hewan-hewan, anjing, elang, macan, serigala, mereka harus serius ngajarinya untuk bisa berburu dengan baik. Kenapa? Karena konsekuensinya kalau mereka tidak diajari, kemudian hewan-hewan tersebut makan untuk dirinya sendiri, maka hukumnya jadi haram, bukan halal bagi kalian. Setelah itu Allah di akhir ayat berkaitan dengan pengajaran, kata Allah Subhanahu wa taala, mimma 'allamakumullah. Kata Allah Subhanahu wa taala, ingatlah, ya, bahwasanya ilmu kalian bisa mengajari, ya. Ingatlah, ilmu kalian bisa mengajari hewan-hewan itu, ya, Allah yang ajarkan. Peringatan agar tidak ujub. Allah ingatkan, ilmu mengajari hewan berburu itu dari Allah. Hewan pemburu itu dari Allah. Ya. Nah, kata para ulama, kalau ilmu untuk mengajari hewan saja Allah bilang itu dari Allah, bagaimana lagi ilmu untuk mengajari manusia? Jadi karenanya ini adalah nikmat, ya. Nikmat yang pertama Allah sebutkan kepada kaum muslimin adalah nikmat ilmu. Allah sebutkan tentang perkara-perkara yang baik bagi kalian, yang halal bagi kalian. Ya, setelah itu Allah jelaskan sini mengenai masalah makanan hasil buruan. Tapi Allah sebutkan sebelumnya tentang ilmu, bahwasanya semua itu bisa menjadi halal bagi kalian Karena ilmu yang kalian dapatkan dari Allah, kalian gunakan untuk mengajar hewan-hewan tersebut. Maka jadilah hewan hasil buruannya adalah halal. Dan ini nikmat ilmu adalah nikmat yang harus diperhatikan oleh seseorang. Allah sebutkan nikmat ilmu sebelum nikmat yang lainnya. Oleh karenanya, kalau seorang tidak ingat akan hal ini, dia lupa bahwasanya ilmunya dari Allah, maka dia menjadi kufur nikmat. Kufur nikmat. Dan di antara kufur nikmat adalah kufur lupa bahwasanya nikmat yang dia miliki dari Allah, ilmu yang dia miliki dari Allah, di antara bentuk kufur nikmat lupa bahwasanya nikmat ilmu yang dia dapatkan adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, gara-gara lupa akan hal ini, lupa bahwasanya ilmu dari Allah bisa menimbulkan kekufuran-kekufuran yang lainnya. Lihatlah Qarun, kenapa dia menjadi kufur, sombong dan angkuh? Karena dia lupa ilmu dia dari Allah. Makanya ketika dia sombong, dia berkata, innama utituhu ala ilmin indi. Sungguhnya aku ini kaya raya karena aku punya ilmu. Karena aku punya ilmu. Dia lupa bahwasanya ilmu tersebut dari Allah Subhanahu wa taala. Langkah awal dia keliru, lupa bahwasanya nikmat ilmu dari Allah Subhanahu membuat dia bisa bekerja, membuat dia bisa pintar, sehingga dia terjerumus pada kekufuran-kekufuran yang lainnya. Maka Allah ingatkan, wahai kaum muslimin, ilmu yang kalian anggap sederhana, mengajari hewan sehingga bisa berburu untuk kalian, itu ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana lagi ilmu pengajaran terhadap manusia? Bagaimana lagi ilmu tentang agama? Semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Allah, "Fakulu mimma amsakna alaikum." Makanlah dari hewan buruan yang dia tangkap untuk kalian. Bukan dia tangkap untuk dirinya. Perhatikan. Bukan dia tangkap untuk dirinya. Bukan tangkap untuk dirinya. Wadzkur ismallahu alaihi, dan sebutlah nama Allah atasnya ketika melepaskannya. Di sini kita akan bahas, ikhwan dan akhwat yang dirahmati oleh Subhanahu wa taala, ya, tentang syarat hewan buruan jadi halal, ya. Syarat hewan buruan halal. Apa syaratnya? Ada beberapa syarat. Yang pertama, dia harus mu'allam. Mu'allam itu diajar. Diajar, terlatih. Karena kalau dia tidak mu'allam, maka tidak boleh, ya. Kemudian yang kedua, mengucapkan nama Allah ketika melepaskan, ketika melepaskannya. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga adalah dia tangkap untuk tuannya, bukan untuk dirinya. Kemudian yang keempat, jika didapati hewan buruan masih hidup, maka segera disembelih. Tapi ini diantara empat syarat, ya, yang disebutkan oleh, atau kita ambil kesimpulan dari ayat ini, sehingga hewan buruan menjadi halal. Yang pertama, harus terlatih atau diajar, ya, harus terlatih. Kalau tidak diajar, maka hukumnya haram, ya. Jika hewannya bahlul, jika anjingnya tidak terlatih, maka haram. Disinilah kata para ulama, bagaimana agungnya ilmu. Ilmu begitu agung menyebabkan perbedaan antara anjing yang pintar dengan anjing yang bahlul. Allah bedakan dalam ayat ini. Kenapa? Anjing yang pintar ternyata hasil buruannya halal. Anjing bahlul tidak terlatih, hasil buruannya haram. Jadi Allah membedakan antara anjing yang pintar dan anjing yang bahlul. Bagaimana lagi dengan manusia? Ya. Makanya Allah berfirman, "Qul hal yastawi alladziina ya'lamuuna wal ladziina la ya'lamuun?" Apakah sama antara orang berilmu dengan orang tidak berilmu? Jawabnya tidak sama. Jangankan manusia, anjing berilmu dengan anjing bodoh tidak sama hukumnya. Baik, bagaimana jika kita dapati anjing tidak terlatih ternyata berburu? Terus ini bagaimana? Jawabannya, kalau tidak terlatih, ya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wama ayat sebelumnya, wama akala sab'u illa ma dzakaitum. Illa ma dzakaitum. Yang artinya di antara yang haram adalah hasil buruan yang dimakan oleh binatang buas di antaranya anjing, illa ma dzakaitum, kecuali yang sempat kalian sembelih. Jadi kalau kita dapati ada anjing tidak terlatih, kemudian dia makan apa namanya, kejar kambing, kambingnya masih, kita usir anjing tersebut kabur, kita ambil kambingnya, kemudian kita sembelih, jadi halal. Tapi kalau ternyata anjing tidak terlatih tersebut gigit kambing atau gigit rusa sampai mati gara-gara gigitannya, maka hukumnya bangkai. Kenapa? Anjing tersebut tidak terlatih. Jadi beda kalau anjing yang sudah terlatih kita lepas, kita bilang bismillah, kemudian dia berjalan, dia makan hewan, kemudian kita dapati dua hari berikutnya, tidak apa-apa, dia sudah mati. Meskipun mati gara-gara anjing kita gigit, tidak ada masalah, karena anjing kita sudah terlatih. Ya. Jadi ini syarat pertama, anjing tersebut harus terlatih. Kemudian jangan lupa, kalau kita melepaskan anjing, atau kalau kita punya elang, kita lepaskan, atau singa, kita bilang bismillah. Ya. Kata Nabi SAW, "Idza arsalta kalbak." Idza arsalta kalbak fadhkur ismullah, ya. Ya. Jika engkau melepaskan anjing, maka ucapkanlah nama Allah, ya. Jika wa dzakarta ismullah alaihi, ya. Wa dzakarta ismullah alaihi. Jika engkau melepaskan anjingmu, dan kau ucapkan nama Allah, jadi boleh. Kemudian yang berikutnya, syarat berikutnya, dia tangkap untuk tuannya, bukan untuk dirinya. Dia tangkap untuk tuannya, bukan untuk dirinya. Saya bacakan dalam satu hadis, ya. Rasulullah SAW berkata, "Idza arsalta kalbaka wa dzakarta smallahu alaihi faqul fa in akala minhu fala ta'kul fa innahu innama amsaka ala nafsik." Kata Nabi, "Fa in akala minhu fala ta'kul fa innama amsaka ala nafsihi." Jika kau dapati anjing tersebut makan buruan, maka jangan kau makan. Kenapa? Karena dia nangkap buat dirinya sendiri, bukan buat kamu, dirinya sendiri, ya. Baik, jadi perhatikan, lihat, kalau ditangkap ternyata dia makan buat dirinya sendiri, maka tidak boleh kita makan. Baik, bagaimana lagi kasus jika didapati anjing yang lain? Yang lain bersama anjing kita. Baik, kasusnya kita dapati, kita lagi ngejar rusa, tahu-tahu rusanya, perhatikan sini, ini semua pembahasan sudah mati, ya, rusanya sudah mati. Kalau misalnya anjing kita makan, dia makan sini tapi ternyata belum mati, masih digigit, misalnya dia tangkap kambing terus digigit kakinya, dia makan, tapi kambingnya masih hidup, kita masih bisa sembelih, selesai. Kita ambil kambing tersebut, kita sembelih, halal. Berarti kita menyembelih langsung. Pembahasan kita bagaimana jika ternyata kita dapati buruan tersebut sudah mati. Kalau kita dapati buruan tersebut sudah mati, berarti kan yang matikan anjing kita. Ternyata kita dapati anjing tersebut sudah makan. Nah, berarti ini buat dia. Tidak boleh kita ambil. Berarti dia tadi, dia berarti berburu buat dirinya, bukan buat kita. Ya. Atau, masalah berikutnya, kita datang, mungkin kita lepaskan anjing kita, kemudian setelah satu jam berikutnya dapati hewan tersebut sudah mati, tapi ada anjing lain. Gimana caranya? Kita tanya, jing, ini kamu sendiri apa ada? Dia nggak bisa jawab, anjing nggak bisa jawab. Kalau dia bisa jawab, dia akan cerita, bos, ini saya yang bunuh, bukan kawanku. Tapi anjing tersebut nggak bisa ngomong, kita bingung, ada anjing dua di situ. Ini anjing siapa? Maka dua kemungkinan. Ya. Jika anjing liar, maka haram dimakan. Maka buruan haram. Kenapa haram? Karena Nabi ditanya, kata Nabi SAW, innama sammaita ala kalbik walam tusammi ala kalbi ala ghairu kalbik. Ya. Kata Nabi SAW, kau kasih waktu bilang bismillah, itu buat anjingmu. Sekarang masalahnya, hewan ini kita enggak tahu yang bunuh siapa, anjingmu atau anjing satunya. Sementara anjing satunya kok tidak sebut nama Allah. Berarti sudah enggak boleh dimakan. Syubhat, tinggalkan. Haram hukumnya. Jika anjing tersebut, jika anjing yang lain milik pemburu lain, maka milik barang-barang, maka buruan halal, ya halal di-sharing. Jadi ternyata anjing yang satunya itu ternyata anjing orang lain, itu anjing adik kita atau anjing kawan kita yang juga dilepas dengan bismillah. Ya sudah, berarti dua ekor anjing sama-sama bilang bismillah, kemudian makan kambing atau rusa tersebut, maka sharing, ya. Maka sharing dalam hal ini, ya. Baik. Yang berikutnya, ya. Baik, ini permasalahan begini, para ulama bahas, ya. Tentu ada masalah fikih panjang, tapi saya ingin sebutkan. Tapi intinya gini, di antara qarinah atau indikasi bahwasanya hewan buruan kita tadi, hewan pemburu kita ternyata makan untuk dirinya, di antaranya dia jalan sendiri, tidak kita perintahkan. Tahu-tahu dia tangkap sini, dia makan, berarti memang dia makan buat dirinya. Tapi kalau biasanya kita lepaskan, kita yang pegang bismillah, berarti dia tahu dia sedang kerja. Nah, demikian juga kata para ulama, misalnya dia sudah tangkap, tapi kita baru ketemu 6 jam berikutnya, 7 jam berikutnya, baru kemudian kita dapati dia makan. Ya. Maka ini juga, ya, bisa jadi dia makan bukan buat dia, tapi kebiasaan pemburu biasanya ngajak hewannya makan barang dari hasil buruan. Ya, bisa jadi anjing tersebut tadinya dia makan, dia berburu untuk tuannya, tapi karena ketungguan lama dia lapar, akhirnya dia makan. Ya, bisa jadi demikian. Tapi intinya, lebih baik hati-hati, kalau kita dapati dia makan, maka enggak usah kita makan. Taib, yang berikutnya, jika didapati hewan buruan tersebut masih hidup, maka segera disembelih. Jika tidak disembelih, kita biarin aja, misalnya dapati hewan tersebut masih sembelih, dan kita punya pisau, tinggal sembelih. Ternyata kita biarin saja 15 menit berikutnya, kemudian mati, maka tidak boleh. Karena kita mungkin untuk menyembelih. Ternyata kita biarin saja, akhirnya dia mati, maka tidak boleh kita makan. Lain halnya kalau kita dapati hewan tersebut sudah mati karena dimakan oleh atau karena digigit oleh hewan buruan kita. Taib, ini berkaitan dengan ayat ini. Kemudian berikutnya yang berapa masalah fikih, ya. Baik, hukum pertama adalah hukum bekas gigitan anjing. Anjing di hewan buruan. Ada khilaf di kalangan para ulama, namun yang rajih wallahu alam bisawab bahwasanya hukumnya adalah halal, tidak mengapa. Tidak mengapa karena rukhsah. Kita tahu anjing liurnya haram, liurnya najis, tapi bagaimana ketika dia halal, tidak mengapa, tidak najis, karena keringanan. Perkara berikutnya, hukum memelihara anjing. Hukum memelihara anjing. Ya, memelihara anjing. Bagaimana anjing, ya, ada dua model, yang diizinkan, yang tidak diizinkan. Yang diizinkan dalam hadis yaitu apa? Anjing masyiah, ya, anjing berburu. Pertama sa'id, kalbu sa'id, anjing berburu. Kemudian anjing penjaga hewan ternak. Kemudian anjing penjaga tanaman, ya. Maka ini yang diizinkan. Ini diizinkan, hukumnya tidak mengapa, tidak mengapa, dan tidak mengurangi pahala. Baik. Yang tidak diizinkan selainnya, yang tidak diizinkan adalah selainnya. Seperti apa? Seperti anjing di rumah. Seperti anjing yang di rumah. Anjing dipelihara di rumah. Ya. Ini mengurangi pahala setiap hari kiraton atau kirat, ya. Kata Nabi SAW, manik tana kalban gairu kalba saidin au kalba masyiah, dalam riwayat au kalba zar'in, ya, naqasa min ajrihi kulla yawmin qiratan. Barang siapa yang memelihara anjing, ya, selain tiga anjing yang diperbolehkan, maka mengurangi pahalanya, mengurangi pahala dia, pahalanya setiap hari dua qirat, yaitu banyak, ya. Ya. Kenapa bisa berkurang dua pahalanya, dua kirat setiap hari? Kata para ulama, seperti dijelaskan oleh Imam Qurtubi, sebabnya diantaranya karena mengganggu, menakuti orang lain, menakuti tetangga misalnya, ya. Karena diantaranya malaikat tidak masuk, karena misalnya juga najis dan yang lain. Ini diantara yang disebutkan oleh Al-Imam Qurtubi dalam tafsirnya, ya. Nah, jadi kenapa pahala berkurang dua kirat setiap hari? Karena tadi kalau anjing tidak perlu, maka tidak boleh, ya. Taib, bukankah Ustaz kita perlu juga melihara anjing? Ada pencuri di rumah. Kita bilang di zaman Nabi juga rumah-rumah bisa saja dicuri, tetapi ya, tidak ada anjing, tidak sangat butuh. Oleh karena tidak perlu, ya. Kalau kita bilang karena takut dicuri, ya, di mana-mana juga orang takut dicuri. Tapi ternyata di zaman Nabi pun tidak ada orang pelihara anjing di rumah untuk menjaga rumah, enggak ada. Apalagi kita lihat buktinya zaman sekarang sangat mengganggu. Kita jalan kemana-mana anjing gonggong, ya, kemudian menakut-nakuti orang, bahkan sebagian orang digigit, dan terjadi di tetangga kita juga demikian, bahkan di dekat rumah saya juga ada yang sampai dimakan pembantunya. Dan ini kasus terjadi seorang bangga melihat anjing-anjing yang kemudian tidak dirawat, dikasih makan, pembantunya dimakan. Oleh karenanya waliyadzubillah, jangan kita melihara anjing. Nah, adapun kalau anjingnya sangat-sangat perlu, ya, seperti contoh kata para ulama, seperti anjing yang untuk memeriksa heroin misalnya, maka bisa termasuk, bisa dikiaskan dengan anjing-anjing ini. Atau misalnya suatu tempat yang memang rawan pencuri dan orang pencuri sering datang, kemudian ditaruh, artinya kebutuhannya sangat perlu, maka dikasih anjing boleh-boleh saja. Ya, tetapi kalau tanpa ada keperluan, hanya sekedar hobi saja, bawa anjing ke rumah tanpa ada kebutuhan yang mendesak, maka tadi tetap kembali kepada hukum asal, hukumnya adalah haram. Baik. Terakhir kita bahas tentang ini, untuk ayat ini, wattaqullah. Allah berkata, bertakwalah kepada Allah. Ingat, ini semua hukum fikih harus dipelajari. Kalau kalian memiliki hewan buruan, maka jangan sembarangan. Bertakwalah kepada Allah. Innallaha sari'ul hisab. Sungguhnya Allah itu sangat cepat hisabnya. Apa maksudnya sangat cepat hisabnya? Ya. Cepat hisabnya Al-Qurtubi rahimahullah menyebutkan beberapa maksud dari cepat, yaitu karena Allah tidak perlu hitung. Perlu hitung dulu. Ya Allah sudah tahu, cuma Allah hisab itu untuk menegakkan hujah. Tapi hitungannya Allah sudah tahu, karena Allah maha tahu. Yang lambat itu apa kalau hitung-hitung dulu? Allah kan di matanya, Allah sudah bukti, sudah tahu, Allah sudah tahu hasilnya. Karena Allah memang punya ilmu, sudah tahu. Jadi Allah tidak perlu hitung sehingga cepat. Ya. Di antara disebut cepat, kenapa? Karena semua dihisab dalam satu waktu. Diaudit oleh Allah dalam satu waktu. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan rizki kepada seluruh hamba satu waktu, hisab juga demikian, ya. Masing-masing merasa, orang mukmin merasa dia berdua dengan Allah, tapi Allah melakukan itu semua kepada makhluk-makhluk yang lain juga. Bagaimana caranya? Itu urusan Allah, kita tidak tahu bagaimana caranya. Ada yang mengatakan maksudnya cepat artinya segera datang hari kiamat, yaitu segera tiba hisab tersebut. Ya, kamu sekarang di dunia, jangan khawatir. Kamu sekarang macam-macam, ingat, sebentar lagi ada hisab. Ya, semua yang akan datang namanya dekat. Cepat, sebentar kau mati, kemudian bangkitkan, Allah hisab tiba-tiba. Ya, segera tiba hisab tersebut. Ada yang mengatakan, hisab di sini maksudnya segera datang balasannya. Baik, ini berkaitan dengan ayat keempat. InsyaAllah setelah ini kita bahas ayat kelima. Tolong di foto dan dihapus, ya. Dari hal yang kita tahu bahwasanya sebagian anjing boleh dipelihara, sebagian anjing boleh dilatih. Maka dalam hal ini kata para ulama, semua yang berkaitan dengan anjing-anjing diizinkan tadi, maka dibolehkan digunakan manfaatnya. Contohnya, membuka pelatihan untuk anjing-anjing pemburu, boleh misalnya. Atau orang bekerja sebagai pelatih anjing pemburu, dia boleh ngambil hasil dari situ. Kenapa? Karena anjingnya diizinkan. Contoh lagi, misalnya dia jual anjing pemburu, ya, atau dia jual anjing yang dilatih untuk menangkap pencuri atau heroin, ya, ini boleh-boleh saja. Karena itu semua anjing yang diizinkan. Ketika anjing tersebut diizinkan, maka diizinkan untuk jual belinya, diizinkan untuk dirawatnya, diizinkan semua berlanjut. Ya. Lain dengan hal-hal yang anjing yang tidak diizinkan seperti anjing hias untuk tinggal di rumah, ya, kemudian buka hal-hal yang berkaitan dengan itu semua, maka ini tidak diperbolehkan. Ya. Hukumnya haram, ya. Tapi kita lanjutkan ayat kelima, ayat berikutnya. Allah Subhanahu wa taala Al-yawma Al-yawma uhilla lakum at-tayyibat طعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من المؤمنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتمهن أجورهن محسنين غير مسافحين محسنين غير musafihin wala muttakhidhi akhdam, ya. Wala muttakhidhi akhdam. Baik. Ayat yang kelima. Kata Allah Subhanahu wa taala pada hari ini. Pada hari ini aku halalkan bagi kalian. Dihalalkan bagi kalian perkara-perkara yang baik. Wa ta'amul ladzina utul kitab ahlul lakum, makanan ahlul kitab halal bagi kalian. Dan makanan kalian halal bagi mereka. Dan makanan kalian halal bagi mereka. Wal muhsanatu minal mu'minat, wanita-wanita mukminah yang menjaga diri, afifat yang menjaga diri, dihalalkan juga bagi kalian tentunya. Wal muhsanatu minal ladzina utul kitab min qablikum, wanita-wanita ahlul kitab yang menjaga diri, ya, Alkitab sebelum kalian, wanita Alkitab sebelum kalian yang diberi kitab sebelum kalian, yang menjaga diri mereka. Jika kalian memberi kepada mereka maharnya, jika kalian membayar mahar mereka, mereka muhsinina ghairu musafihin wala muttakhidhi akhdan, dalam kondisi atau dalam tujuan, ya, kalian menjaga diri, bukan berzina dan tidak mengambil gundik-gundik yang disembunyikan. Pacar-pacar yang disembunyikan. Kemudian di akhir ayat kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yakfur bil imani faqad habita 'amaluh," ya. "Wa may yakfur bil imani faqad habita 'amaluh wa huwa fil akhirati minal khasirin." Selesai ayat kelima, yaitu barang siapa yang kufur kepada iman, telah gugur amalnya, dan di akhirat termasuk merugi, Baik, kita akan bahas tentang ayat yang kelima ini yang berkaitan dengan dua permasalahan hukum fikih, yaitu masalah makanan ahlul kitab dan juga masalah menikahi wanita ahlul kitab, ya. Di sini ketika Allah sebutkan tentang kenikmatan pada hari ini, ada yang mengatakan di hari Arafah, ya, ya, berkaitan dengan turun ayat yang Allah telah menyempurnakan agama, kata Allah uhillalakumut thayyibat, ya. Dihalalkan bagi kalian perkara-perkara yang baik. Dan di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan perkara-perkara yang baik di sini adalah antaranya masalah makanan dan pernikahan. Makanan dan pernikahan yang akan Allah jelaskan, ya. Pernikahan yang akan dijelaskan oleh Allah. Kenapa? Karena inilah dua kenikmatan yang penting. Inilah dua kenikmatan yang urgen, ya. Baik, setelah itu Allah mulai jelaskan tentang makanan. Wa ta'amul ladzina utul kitaba halal lakum. Makanan halal kitab halal bagi kalian, wa ta'amukum halal lahum. Makan kalian halal bagi mereka. Ini enggak jadi masalah. Jadi masalah sekarang makanan ahlul kitab halal bagi kalian. Baik. Makanan non-muslim, makanan dalam hal ini umumnya. Jadi makanan kan banyak, ada makanan buah-buahan, kalau itu enggak ada masalah ya. Atau biji-bijian. Yang kita bahas ini adalah masalah sembelihan. Sembelihan non-muslim. Sembilan kafir lah gampangannya. Ya. Baik. Orang kafir ada dua model ya. Ada ahlul kitab. Contoh Yahudi, Nasrani. Non-ahlul kitab. Contohnya apa? Buddha, Hindu, ya. Musyrikin Arab dulu, musyrikin Majusi, ya. Apalagi Konghucu, apalagi ateis tanpa Tuhan dan lain-lain, ya. Adapun ini maka sembelihannya haram. Ya. Contoh seorang pergi ke Jepang, ya. Ya, kemudian ada orang Jepang nyembelih, Jepang non-muslim maksudnya, dan dia bukan Nasrani, dan dia bukan Yahudi, atau di Korea misalnya, ya, kemudian disembelih ayam, maka tidak boleh. Karena dia bukan ahlul kitab. Bukan ahlul kitab. Yang halal makanan cuma Yahudi Nasrani. Ini pun Nasrani, ada khilaf tentang Nasrani Bani Taglib, ya. Khilaf tentang Nasrani Arab. Arab, yaitu dari Bani Taglib. Sebagian sahabat mengatakan sembelihannya haram. Kenapa Nasrani Arab sembelihannya haram? Sebagian sahabat mengatakan karena mereka tidak menjalankan syariat Nasrani. Yang mereka ikuti cuma minum khamarnya doang. Meskipun mereka KTP-nya Nasrani, gampangannya, kata sebagian sahabat, tapi mereka tidak menjalankan syariat Nasrani kecuali minum khamar. Ya. Karena mereka tidak menjalankan syariat Nasrani Nasara kecuali minum khamar. Minum khamar doang. Dari sini ada khilaf. Sebagian sahabat mengatakan khilaf. Akhirnya apa? Khilaf. Ada yang mengatakan halal sembelihannya. Ada yang mengatakan haram, ya. Haram karena tidak dihukum Nasrani. Dari sini kita tahu, perhatikan. Ketika para sahabat khilaf tentang masalah Nasrani Bani Taglib yang dia KTP-nya Nasrani tapi dianggap sembelihannya tetap haram, kenapa? Karena dia tidak menjalankan syariat Nasrani. Bagaimana dengan ateis, ya? Di zaman sekarang ini banyak ateis, ya. Banyak ateis di Eropa. Di Eropa yang KTP-nya Nasoro. Inilah ketika saya di sebagian negara Eropa, teman-teman di sana cerita, "Ustaz, bagaimana hukum kita membeli ayam potong di supermarket mereka?" Saya bilang, "Kenapa? Kan mereka kan ahlul kitab." Kata teman-teman yang tinggal di sana, "Tidak, Ustaz. Mereka itu ateis. Mereka enggak kenal agama, KTP-nya saja Nasoro. Enggak pernah ke gereja, enggak pernah ibadah, enggak pernah kalau ditanya Tuhan tidak ada. Kamu tahu mereka? Ya, mereka bilang Tuhan tidak ada." Nah, kalau kamu sudah tahu mereka ateis, maka hukumnya tidak boleh meskipun dia Nasoro. Karena dia ateis tapi KTP-nya Nasoro, maka hukum sembelihnya haram, ya. Baik. Adapun ketika kita berbicara tentang sembelihan Yahudi dan Nasrani, ya, maka ada khilaf di kalangan para ulama. khilaf tentang apakah disyaratkan mereka menyembelih dengan nama Allah juga, atau tanpa nyembelih, tanpa nyebut nama Allah sama sekali. Ini ada khilaf di kalangan para ulama. Pendapat pertama mengatakan disyaratkan mereka juga nyebut nama Allah. Dan tidak boleh selain Allah. Pendapat yang kedua, tidak disyaratkan. Bahkan jika mereka menyebut nama Yesus, atau pendeta, atau Bunda Maria, atau Ruhul Kudus, maka halal, tetap saja halal, karena ini keringanan. Bahkan tidak nyebut nama Allah, jika tidak nyebut apa-apa tetap halal. So, ini pendapat yang saya pilih ya, karena ini pendapat yang benar ya, bahwasanya tidak disyaratkan mereka nyebut nama Allah atau mereka nyembelih demi Yesus, mudib, terserah, karena ini keringanan dari syariat. Syariat meringankan, kita boleh makan dari sembelihan ahlul kitab, kita boleh makan dari sembelihan ahlul kitab, mereka menyebut nama apa terserah ya. Jadi ini pendapat yang kuat, ini lebih meringankan. Pertanyaan berikutnya, bagaimana jika tidak disembelih? Ternyata tidak disembelih secara syar'i, cuma ditusuk misalnya sapinya dengan tidak disembelih di leher misalnya. Ya. Harusnya kambing disembelih, harusnya unta disembelih, sapi disembelih, tidak. Mereka ternyata sapinya ditembak kepalanya, misalnya, atau ditikam perutnya misalnya, tahu-tahu mati digiling tiba-tiba seperti itu. Seperti kita lihat dalam sebagian apa namanya di video klip seperti itu, dibuat daging kornet ya, mafrum ya, kemudian dimasukkan dalam penggilingan langsung tanpa disembelih. Bagaimana? Dan mereka, apalagi zaman sekarang ahlul kitab tidak peduli. Maka bagaimana hukumnya? Kalau dia sembelih nggak ada masalah, dia sembelih mau bilang bismillah, nggak bilang bismillah, nama Yesus, nama Ruhul Kudus, mau nama pendeta ini, mau terserah, yang penting sembelih, maka pendapat yang benar halal. Ini masalah bagaimana jika tidak disembelih, cuma ditusuk atau dilemparkan tadi. Maka ini ada khilaf. Ini ada khilaf. Ada yang mengatakan boleh atau halal, ada yang mengatakan haram. Ya. Yang mengatakan boleh, mereka mengatakan karena ayat datang mutlak dan asalnya ayat adalah memberi keringanan, terserah bagaimana caranya, yang penting dari ahlul kitab kita terima. Ya, ketika Nabi SAW dikasih hadiah oleh wanita Yahudiyah makan kambing, Nabi tidak tanya gimana cara menyembelih kambing tersebut. Pokoknya Nabi dikasih, Nabi makan. Ini pendapat. Pendapat yang kedua lebih hati-hati, haram ya. Kenapa? Pendapat kedua, mereka berdalil orang Islam saja yang jelas halal, kalau dia caranya begitu jadi haram, apalagi ahlul kitab. Apalagi ahlul kitab. Dalilnya sangat sangat sederhana. Apa namanya kias aulawi. Kalau lebih utama, kalau orang Islam saja yang melakukan demikian, masukin kambing langsung di tempat penggilingan tanpa disembelih, haram hukumnya. Jadi bangkai ya. Itu orang Islam saja, apalagi orang ahlul kitab ya. Oleh karenanya hukumnya haram. Tetapi ini memang yang mengatakan boleh juga ada sisi pendalilan, karena tadi Allah memberi keringanan kepada ahlul kitab. Tapi pendapat yang dipilih oleh Syekh Utsaimin rahimahullah adalah hukumnya haram. Wallahu alam bisawab, tentunya lebih hati-hati ya. Makanya jangan sering kemana, ke luar negeri, kecuali kalau dalam kondisi perlu. Kalau enggak bawa apa namanya ikan asin ya. Baik, pembahasan berikutnya, bagaimana hukum menikah dengan wanita ahlul kitab? Berikutnya, ini kita selesaikan dulu. Hukum menikahi wanita non muslim ya, wanita kafir ya, jelas ya tadi yang di, ya, kalau non ahlul kitab ya seperti tadi hukumnya haram, maka haram. Ini sebagian dalam surat Al-Baqarah kalau tidak salah 221 kata Allah Subhanahu wa taala ya, wala tankihul musyrikati hatta yu'min. Wala tankihul musyrikina hatta yu'minu. Kata Allah Subhanahu wa taala wala tankihul musyrikati hatta yu'min. Wala amatun mu'minatun khairul musyrikati walau ajabatkum. Wala tum ihus musyrikina atau ibnu. Baik, jadi kata Allah tentang ibnu musyrikat, janganlah kalian menikahi wanita musyrikat sampai mereka beriman. Sampai mereka beriman. Ini dalil bahwasanya non ahli kitab hukumnya haram. Ayat ini turun di luar. Sebagian lama berpendapat ayat ini mencakup juga ahli kitab, namun akhirnya dimansuhkan atau dikhususkan dengan surat Al-Maidah ayat kelima, yaitu ayat ini. Wal muhsanatu minal ladzina utul kitab. Untuk ahlul kitab maka boleh wanita ahlul kitab. Maka halal ya. Dengan syarat apa? Al muhsanat. Perhatikan ini nama al muhsanat. Al muhsanat maksudnya wanita yang menjaga diri. Al muhsanat yang pertama syaratnya adalah menjaga diri, bukan wanita pezina. Wanita pezina, kalau dia suka sama cewek Nasrani, cewek Yahudi, ternyata cewek terus pezina, hukumnya haram. Yang kemudian yang kedua syaratnya kasih mahar, bukan syarat tapi wajib kasih mahar. Wajib kasih mahar. Yang ketiga bukan niat untuk menzinainya. Ya, karena Allah mengatakan idza ataitumuhunna ujurahunna muhsinina ghairu musafin. Kalian menjaga diri tidak berbuat zina, ya. Jadi seperti itu, ya. Jadi boleh enggak kita nikah dengan ahlul kitab? Ini mayoritas ulama, ya. Sebagian ulama mengatakan tidak boleh, kalau tidak salah diriwayatkan oleh Ibnu Umar. Ibnu Umar mengatakan Nasrani tidak boleh dinikahi wanita Nasrani, ya. Kenapa? Karena saya tidak tahu yang lebih syirik dari wanita yang mengatakan Tuhanku Isa, Nabi Isa alaihissalam. Ya, makanya dibawakan dianggap masuk dalam wanita musyrikat. Tetapi yang benar bahwasanya hukumnya boleh. Perhatikan di sini. Ketika Allah berbicara tentang makanan, kata Allah, "Wa ta'amul ladzina utul kitaba halal lakum." Makanan ahlul kitab halal bagi kalian, "Wa ta'amukum halal lahum." Makanan kalian halal bagi mereka. Ada timbal baliknya. Makanan mereka halal bagi kita, makanan kita halal bagi mereka. Tapi ketika pernikahan, tidak ada. Allah mengatakan wanita-wanita mukminah boleh bagi lelaki ahlul kitab. Tidak boleh. Jadi yang boleh hanya lelaki mukmin menikahi wanita ahlul kitab. Kenapa? Karena masalah makanan tidak ada urusan. Tapi kalau masalah pernikahan ada masalah wilayah, kekuasaan. Yaitu karena suami menjadi pemimpin keluarga. Dan wanita lemah bisa diatur oleh suaminya, bisa dimasukkan dalam, jadikan murtad. Bisa. Yang terjadi di tanah air kita, laki Nasara kemudian menikah dengan wanita-wanita mukminah, kemudian jadi murtad semua. Apalagi kalau sudah hamil, sudah punya anak, kemudian sudah tergantung hatinya kepada sang suami, kemudian dimurtadkan. Bahkan sebagian mereka pura-pura masuk Islam, kemudian akhirnya menikah setelah punya anak, dipaksa untuk murtad. Oleh karenanya, tidak boleh sebaliknya, tidak boleh lelaki kafir, lelaki Nasara, Yahudi menikah dengan wanita mukminah. Yang boleh adalah sebaliknya. Baik. Perhatikan di sini. Ketika Allah menghalalkan lelaki mukmin menikah dengan wanita ahlul kitab, bukan berarti Allah menganjurkan. Perhatikan, ini bukan berarti Allah menganjurkan. Catatan, jangan sampai bapak-bapak semangat, boleh toh, ya. Istri kedua Yahudi, istri ketiga Nasrani, masya Allah. Istri keempat Islam lagi, mantap ya. Bukan berarti Allah menganjurkan. Perhatikan ini. Apa dalilnya? Dalilnya pertama Allah mendahulukan penyebutan wal muhsanatu minal mu'minat. Pertama Allah mendahulukan wanita mukminah. Mendahulukan penyebutan wanita mukminah. Perhatikan ketika Allah berbicara tentang makanan, Allah sebutkan makanan ahlul kitab dulu, baru makanan kita halal bagi mereka. Tapi ketika Allah menyebutkan tentang istri, Allah menyebutkan terlebih dahulu wal muhsanatu minal mu'minat, wanita-wanita yang menjaga dari kaum mu'minat. Jadi cari istri yang mu'minat, karena nanti dia yang ngurus anak kita, kita wajib menjaga agama agama anak kita. Jangan sampai seorang karena imannya lemah nikah sama wanita Nasrani, kemudian bagi dua, sayang, ini anak enam ya, tiga Nasrani, tiga Muslim. Enggak boleh, haram. Ya, dia harus Muslim semua. Ya. Oleh karenanya, Allah menyebutkan wanita mu'minat dulu. Bukankah Nabi mengatakan, idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu. Jika datang orang yang kemudian cocok agamanya, ya, untuk laki-laki, ya, kemudian untuk wanita, kata Nabi SAW, fadbar bidhati din taribat yadak. Dapatkanlah wanita yang memiliki agama. Kalau tidak, kau akan merugi. Ya. Baik, jadi ini pertama. Yang kedua di akhir ayat Allah menjelaskan tentang bahaya syirik. Bahaya syirik ini di sini, perhatikan ini ayatnya. Kata Allah, "Wa may yakfur bil imani faqad habita amalu." Setelah Allah menyebut tentang bolehnya menikah dengan wanita Nasrani, wanita Yahudi, Allah tutup ayatnya, "Wa may yakfur bil imani faqad habita amalu wa fil akhirati minal khasirin." Barang siapa yang kufur kepada keimanan, mereka kafir, Nasrani Yahudi, wanita Yahudi Nasrani, maka telah gugur amalnya dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Ini menunjukkan bahwasanya ya ada faedah. Berapa faedah dari ayat ini? Faedah pertama, jangan takjub, jangan condong hati kepada istri Nasrani sehingga ya takjub dengan agamanya. Ingat, istrimu Nasrani, dia nanti di neraka, masuk neraka di akhirat. Hukum dunia beda dengan hukum akhirat. Yang faedah yang kedua, Allah menjelaskan beda hukum dunia boleh tinggal bersama, di akhirat tidak. Kemudian yang ketiga, bukankah kesempurnaan nikmat surga dikumpulkan bersama istri? Dalam surat Ar-Ra'd kata Allah Subhanahu wa taala, jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim azwajihim wa dhurriyyatihim. Surga Aden yang mereka masuk dalamnya bersama orang tua mereka yang soleh, ibu mereka yang soleha, istri-istri mereka yang soleh. Nah, kalau kita punya istri Nasrani, ya, tidak akan bersama kita masuk dalam surga kalau kita masuk surga, ya. Makanya meskipun dibolehkan menikah dengan wanita Nasrani, tapi intinya Allah kasih peringatan. Di penghujung ayat Allah kasih peringatan, ingat agama berbeda, di akhirat nanti bisa berbeda, ya. Dan hukum ini tetap berlaku sampai sekarang. Saya sering ditanya, Ustaz, masih bolehkah kita nikah sama wanita Nasrani? Boleh. Dan ternyata memang perlu sebagian orang, saudara-saudara kita, kawan-kawan kita, pemuda-pemuda yang qadarullah misalnya ditugaskan belajar di luar negeri, di negara Eropa, dan orang Nasrani banyak berorang Islam. Orang Nasrani banyak berorang Islam. Dan kemudian di sana susah menikah dengan orang wanita muslimah, kalaupun dia susah mendapatkan wanita muslimah, kemudian dia harus, kalau punya wanita muslimah dari tanah air harus dibawa, biayanya besar, maka dibolehkan dia menikah dengan wanita Nasrani. Saya ketemu dengan seorang kakek, dia merantau di satu negeri barat, negeri orang-orang bule. Kemudian saya untuk mengisi pengajian di sana, umurnya sudah 83 tahun. Dia sudah lama merantau di negeri kafir tersebut. Terus, masya Allah, dia masih makan nasi, masih sehat. Kemudian kita ngobrol, ternyata dia sudah punya istri 3 Nasrani, satu udah mati, ganti lagi yang satunya lagi, ganti lagi yang satunya. Ya. Terus, masya Allah, Pak, istrinya orang bule semua ya. Dibilang tidak ada wanita muslimah ketika itu di negeri tersebut, sangat langka. Sehingga dia menikah dengan wanita-wanita bule. Dan anak-anaknya juga bermacam-macam. Ada yang muslim, mungkin ada yang non-muslim. Intinya dalam kondisi tertentu, hal ini masih sangat berlaku. Dan Islam memandang maslahat, boleh jadi seorang menikah dengan wanita Nasrani, wanita Yahudi. Dan kalau dia punya ilmu agama, dia bisa ngajak itu istrinya masuk Islam. Dia bisa ngajak istrinya masuk Islam dengan menunjukkan akhlak yang menentang Islam. Tapi demikian saja, para ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, para jamaah Masjid Al-Ikhlas, Duku Bima, kajian kita pada semalam ini. Kalau ada yang bertanya, saya persilahkan. Wallahu ta'ala bi sawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas info yang disampaikan kepada kita, ada beberapa pertanyaan, Ustaz. Namun demikian, memang banyak pertanyaan yang masuk sudah terjawab di menit-menit akhir. Ada beberapa pertanyaan yang akan Anda bacakan. Pertama, Ustaz, bagaimana hukumnya bila kita hadir ke saudara atau hubungan keluarga, family yang non-muslim dalam kurung Batak? Mohon maaf. Sajikan makanan, kami khawatir suka makanan yang sebangsa anjing atau lainnya. Syukran jazakallahu khair. Pembahasan kita tentang sembelihan yang halal bagi kita tentunya, tapi kalau dia yang disembelih anjing meskipun bilang bismillah tetap haram. Sama yang disembelih babi mengucapkan bismillah Allahu Akbar tetap aja haram. Pembahasan kita adalah tentang misalnya dia sembelih kambing, ayam, sapi, ya itu yang sedang kita bahas. Adapun kalau dia sembelih anjing, sembelih sapi, maka hukumnya haram meskipun bilang bismillah. Nah, kalau kita tahu dia suka makan babi, suka makan anjing, maka kita ambil buah-buahan aja, buah-buahan, kita ambil kue, kita jangan ambil yang haram. Saya pernah juga diundang atau kawan punya kawan ya, orang Hindu waktu itu ya, orangnya baik. Kemudian dia bikin tempat yang di situ ada babi, sini yang bagian orang Islam. Saya bahkan ketemu orang Islam ngobrol dengan dia, yang bagian babi saya tidak datangi. Ya. Demikian juga sebagian restoran terkadang ada disediakan makanan babi ya atau anjing dan teman-temannya, maka kita pergi yang bagian ikan aja, jangan makan babi dan anjing. Baik, silakan. Jazakallahu khair atas jawabannya Ustaz. Semoga yang bertanya sudah cukup jelas dengan jawaban tersebut. Ada pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum. Tadi disebutkan Ustaz bahwa 9 yang tidak menyebut nama Allah dari golongan ahli kitab yang wajib pendapatnya adalah halal. Bagaimana hubungannya dengan surat Al-An'am ayat 121 yang menyebut larangan makan binatang yang tidak disebut nama Allah? Allah berfirman, "Wala ta'kulu mimma lam yuzkar ismullah alaih, innahu la fisq." Janganlah kalian makan dari hewan yang tidak disebut nama Allah, dan itu adalah suatu bangkai atau kemaksiatan. Kita katakan itu berkaitan dengan orang Islam. Orang Islam tidak boleh. Tapi ketika berkaitan sama, tidak boleh kita uhilla li ghairillahi bih. Wama uhilla li ghairillahi bih, itu yang disembelih dengan mengangkat suara untuk berhala, untuk selain Allah, juga hukumnya haram. Tetapi ketika berkaitan dengan ahlul kitab, maka diberi keringanan. Bukankah di zaman Nabi SAW, orang Yahudi ketika nyembelih juga belum tentu bilang bismillah Allahu Akbar ya. Orang Nasrani juga, tapi dibolehkan. Berarti ini adalah masalah rukhsah, keringanan ya, keringanan. Jika ketika berlaku keringanan, maka tadi hukum menyebut nama Allah atau menyebut nama selain Allah semuanya gugur ya, semuanya gugur. Ini pendapat yang lebih kuat ya. Ya, Allah alam bisawab. Jazakallahu khair Ustaz atas jawabannya. Ini adalah pertanyaan terakhir yang akan Anda bacakan. Masya Allah, Pak Dwi, Pak Antum menyenangkan Anda hari ini, Masya Allah. Cepat sekali ya pertanyaan terakhir. Pertanyaan-pertanyaan banyak yang tidak berkesesuaian dan mungkin akan di kajian yang berikutnya Ustaz. Oh gitu, Masya Allah. Jazakallahu khair, sering-sering aja ya, Pak Dwi, Pak ya. Iya. Ya, sering aja terus. Ya, silakan. Anda tahu Ustaz kayaknya belum makan. Ya. Belum makan sembelihan alul kita mana ini, belum. Baik, silakan, Pak. Ya, ini pertanyaan terakhir tentang menikahi wanita. Ini pertanyaan orang atau pertanyaan Pak Dwi Pak ini? Eh, ini pertanyaan orang atau pertanyaan Pak Dwi Pak? Nanti kalau ini private aja Ustaz. Oke, okay, siap, silakan. Pertanyaan akhwat Ustaz. Oh gitu, silakan. Ini pertanyaan akhwat, ini justru ada dua akhwat yang bertanya, yeah, mirip-mirip pertanyaannya. Tetapi pertanyaan intinya begini. Ustaz, lalu bagaimana menikahnya dengan cara Islam? Berarti wanita non-musliminya harus diislamkan dulu ya? Demikian Ustaz. Tidak harus jadi tidak harus masuk Islam, tinggal kita nikah dengan syarat Islam, artinya ada walinya. Selesai, ya sudah. Jadi kasih wali, ada si mahar, selesai. Tidak harus dia masuk Islam. Ya. Baik, itu pertanyaan terakhir. Terus ada yang lain? Tidak ada kuis hari ini? Saja, itu saja? Ya, okay. Tidak ada kuis hari ini. Alhamdulillah. Sesuai pesan sponsor. Okay, alhamdulillah. Baik, demikian saja kajian ya, kita kepada para jamaah Masjid Al-Ikhlas di Duku Bima, Bekasi yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. InsyaAllah kita dimudahkan oleh Allah, ketemu lagi di pekan depan masih dalam masalah fikih, dan insya Allah pertemuan depan kita bahas ayat tentang masalah wudhu, ya, serba serbi tentang permasalahan wudhu. Demikian wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.